kanan indah gemilang, pesta rianan penuh hidangan. Sejenak ku diam terpesona, gunung bananan membuai rasa. Zahara Agus berdendang mesra, lagu merdu nan indah bergema. Sorak sorai penuh tepu nan gegap gempita, menyambut nyanyian indah merdu mempesona. Seorang putri tersenyum menambah indah pesta gembira, Tengku Marian terkenal selamanya. Gempita menyambut nyanyian indah merdu mempesona. Seorang putri tersenyum riang, lesu pipi di sebelah kanan, menambah indah pesta gembira, Tengku Marian terkenal.